Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita pada malam hari ini melanjutkan bagian yang ketiga dari tiga bagian tauhid atau tiga macam tauhid. Yaitu tauhid yang ketiga wa tauhidullahi bil ibadah. Qala Syekh Al-Imam bin Bas rahimahullah ta'ala An-naw'u thalis Naw'u thalis macam yang ketiga. Naw'unya apa? Macam tiga macam tauhid. Naw' mananya apa? Macam salis yang ketiga, berarti macam yang ketiga. Tiga macam tauhid atau tiga bagian tauhid. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, wa tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid al-ibadah. Inilah yang ketiga yang insyaallah akan kita baca, dan kemarin telah kita ambil sebagian, kemudian terputus listrik. Mudah-mudahan hari ini tidak terputus sehingga kita melanjutkan insyaallah macam yang ketiga ini dari macam-macam tauhid yang ada tiga. Sebagian mereka menambah yang keempat yaitu apa? Tauhidul mutaba'ah. Qala rahimahullah ta'ala annahu salis wa tauhidullahi bil ibadah. Tauhidullah ini mengesakan Allah bil ibadah. Apa mana di sini? Gimana maknanya? Gimana mengartikannya? Mengesakan Allah bil ibadah, maknanya? Memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Jadi ibadah-ibadah kita kita murnikan, kita ikhlaskan, kita niatkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah adalah yang kita lakukan saat ini, yaitu berupa taklim yang kita pelajari ini. Ilmu yang kita pelajari yaitu ilmu yang berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam yang ada 10. Ini kita niatkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk perkara dunia ataupun riya atau yang semisalnya, tapi untuk kita niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari ilmu adalah perkara yang diperintahkan, maka hukumnya adalah ibadah. Sebagaimana definisi yang sering kita dengar, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Minal akwal wal af'al al-batina wal-zahira al-batina wal-zahira. Nah, ibadah adalah isim yang jami', nama yang mencakup. Apa yang mencakup? Semua apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Baik itu berupa perkataan, perkataan ataupun amalan-amalan, baik yang zahir dan yang batin. Yang zahir yang berbatinah. Nah, maka kalau itu keberadaan taklim majelis kita ini adalah sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wajib kita murnikan niatnya hanyalah untuk Allah. Maka dikatakan wa tauhidu tauhidullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam bentuk beribadah kepadanya. Kemarin kita telah baca catatan kaki yang telah kita ambil sebagiannya. Kemudian apa itu tauhidul ibadah? Wahwa makna la ilaha illallah. Nah, bahwa makna la ilaha illallah. Jadi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah makna tauhid al-uluhiyah ataupun tauhidul ibadah. Kalau diartikan la raziqa wa la khaliqa wa la mudabbira lil umur wa la al-mumit dan semisalnya, itu bukan makna la ilaha illallah, tapi termasuk tuntutan kalimat la ilallah adalah itu bahwasanya Allah sang pencipta. Kalau Allah berhak diibadahi, maka Allah adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Tapi makna yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah makna apa? Tauhidul ibadah. Nah, perhatikan di sini. Maka kalau itu sebagian kalimat yang diartikan sebagian kalimat apa sebagian manusia yang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan makna tidak ada sang pencipta kecuali Allah, tidak sang pemberi kecuali Allah dan semisalnya, ini adalah bukan makna yang dikandung oleh kalimat tersebut secara wada'i, secara dipakai oleh orang Arab, bukan itu. Sehingga ketika mereka disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kenapa? Karena kalimat tadi menuntut agar mereka memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah, doanya hanya untuk Allah, tawafnya hanyalah untuk Allah, menyembelih hanyalah untuk Allah, minta pertolongan yang itu khusus bagi Allah, yang mengabulkan hanyalah kepada Allah. Mereka enggak mau mengucapkan. Kalau seandainya makna kalimat la ilaha illallah adalah la raziqa wa la khaliqa wa la mudabbira lil umur illallah, maka mereka kalau lah itu yang dituntut, maka mereka mau kufar Quraisy. Sehingga mereka enggak mau mengucapkan. Kenapa? Karena tahu kalimat ini adalah untuk membatalkan semua sesembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan. Paham ini? Tuntutannya berlepas diri dari semua sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kalimat ini mereka harus berlepas diri dari penyelewengan perkara itu hanya Allah diselewengkan kepada selain Allah, seperti menyembelih hanyalah khusus untuk Allah diselewengkan kepada selain Allah. Kalimat ini membasmi itu semuanya sehingga mereka enggak mau mengucapkannya. Maka kalau itu perhatikan ya ikhwah, tuntutan kalimat la ilaha illallah bukan penetapan tentang tauhid ar-rububiyah. Allah Maha Esa dalam menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan yang semisalnya. Bukan. Paham ini? Maka kalau itu barang siapa yang cuma merasa dia adalah muwahhid karena dia mengakui bahwasanya dirinya adalah ciptaan Allah, dirinya adalah miliknya Allah, kemudian dia tidak peduli dengan menyembelih itu selain Allah, minta kepada yang selain Allah perkara yang khusus bagi Allah yang mengabulkannya, maka dia tidak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Mau di sini? Maka kalau itu kita sering menjumpai manusia dia mengaku sebagai ciptaan Allah, dia ini miliknya Allah, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi dia, Allah yang memberikan sembuh dia, sakit juga Allah yang memberikannya, tapi mereka berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tawaf di kuburan dan yang semisalnya, minta tolong dengan yang dikubur, tawassul yang mereka namai ataupun mencari syafaat dan yang semisalnya. maka mereka tidak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah yang dipahami oleh orang Arab. Kufar Quraisy mereka paham tentang kalimat tersebut, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Inilah ya ikhwa yang dikatakan dakwah untuk tauhid. Dakwah tauhid adalah dakwah yang upaya untuk membenarkan makna tuntutan kalimat la ilaha illallah. Ini yang banyak manusia tidak paham. Nah, di mana kufar Quraisy mereka paham tentang kalimat ini? Kufar Quraisy paham tentang kalimat tersebut akan maknanya, sehingga karena mereka paham tidak mau mengucapkannya. Maka di antara tuntutan kalimat la ilaha illallah adalah kufur dengan tagut. Mengkufuri tagut. Wa may yu'min billah wa may yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan bisama laha. Siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Ya ikhwan. Maka dengan demikian kalimat yang diucapkan oleh manusia hari ini dengan tanpa mengetahui maknanya menjadikan mereka terjatuh dalam beberapa kesyirikan tidak terasa. Masih merasa dianya masih dalam kondisi muslim muwahhid, padahal telah terjatuh dalam kesyirikan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahkan mungkin sepanjang hidupnya tidak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Kenapa? Karena mereka memahami bahwasanya kalimat ini maknanya yaitu terkait dengan tauhid ar-rububiyah, tentang perbuatan Allah. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pahami seperti itu. Nah. Ini ya ikhwan, perhatikan. Taifa inna ma'naha la ma'budah haqqun, jangan dibaca la ma'budah haqqin. Berarti itu bahasa gimana, Alvan? Hakim, kenapa hakim? Kemutuh. Lama Buddha, hakun. Masa hakim mutuh? Lama hakim itu? Lama Buddha bihakim ilallah. Atau lama Buddha hakun ilallah. Itu maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan makna menyembah Allah maknanya mengibadahi Allah, yakni sebagaimana yang telah kita tadi ketahui tentang definisi al-ibadah. Jadi la ma'budu haqqan illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak boleh mengarahkan semua perkara ibadah kita yang itu khusus bagi Allah diarahkan kepada selain Allah. Maka kalau itu definisi syirik adalah apa? Kemarin? Kembali lagi. Syirik itu apa? Sini. Sarbusain min khasaisil laili ila li gharilla. Itu. Itu. Perhatikan itu. Setelah kita lewati berkali-kali. Jadi memalingkan satu yang itu khusus bagi Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Definisinya diantaranya apa? Wa sarfu ba'dil ibadah li ghairillah azza wa jal. Atau tasbiyatul ghairillah billahi bisa'in min khasa'isillahi ta'ala. Tasbiyatul ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu dari perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah ta'ala. Mat, jangan tuk mat. Taib. Jadi maknanya adalah la ma'budah hakun ilallah. Maka kalau itu yang diartikan oleh manusia seperti pengertian tiada Tuhan selain Allah adalah tidak benar. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, itu adalah tidak benar. Perhatikan itu. Sering kita dengar tiada Tuhan selain Allah itu berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu begitu mengartikannya. Wa ya, ini ya kembali kepada kalimat tadi, la ilaha illallah ya tanfi al ibadata bi jami'i anwa'iha an ghairillahi wa tusbituha lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah telah menafikan al ibadah, meniadakan al ibadah dari semua macam-macamnya. Macam-macam ibadah semuanya ditiadakan dari selain Allah. Dan ditetapkannya ibadah tersebut, semua macam-macam ibadah tadi, hanyalah milik Allah tok yang maha suci dan maha tinggi. Nah kalau itu diantaranya perkara ibadah adalah doa, al-istighosa, al-isti'ana, khauf, raja dan semisalnya, yang itu perkara yang khusus Allah yang mengabulkan, Allah yang melaksanakan, Allah yang mengijabai, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka kalimat tadi menafikan semua jenis ibadah, semua macam ibadah dari selain Allah, dan tetapkannya semua ibadah tadi hanyalah untuk Allah tok. Inilah yang menjadi poros pertikaian antara para utusan Allah dengan kaumnya, dengan umatnya. Lihat tentang kaki nomor 2 kemarin telah kita baca. Hadza huwa mahallu niza' baina ar-rusul wal umam. Al umam la tunkiru ibadah atau bil jumlah bal ta'buduhu. Walakin niza' hal yakhussu biha am la yakhussu. Kata beliau Syekh bin Baz dalam Majmu'ul Fatawa jilid 2 halaman 42. Jadi inilah tempat pertikaian antara para utusan Allah dengan umat yang didakwai oleh para utusan Allah. Umat-umat itu tidak mengingkari, tidak mengingkari Allah itu berhak diibadahi secara global. Tidak mereka ingkari. Bahkan mereka juga umat tadi mengibadah Allah. Akan tetapi apakah ibadah itu khusus bagi Allah atau tidak khusus, ini yang jadi permasalahan. Nah sekarang pun seperti itu. Kuburiyin kita tanya, apakah Allah kalian ibadahi? Iya, khusus. Hanyalah Allah tok, ini yang jadi permasalahan. Sehingga mereka menamai syafaat dan yang semisalnya, tawassul semisalnya, mereka arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon di sini. Inilah yang menjadi permasalahan. Jadi oleh itu dakwah tauhid sampai hari ini perlu tetap dilancarkan dan digencarkan dan dipahamkan kepada umat. Kenapa? Karena banyak dari manusia yang juga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak paham akan tuntutannya, maka perlu dipelajari biar kita tidak terkecoh dengan mereka. Biar kita tahu siapa sebenarnya orang yang paham tauhid dan siapa yang tidak paham tauhid. Dan kita tahu benar siapa yang mungkin keluarga kita tersandung dalam syirik, kita bisa mengingatkan. Tapi barang siapa yang tidak tahu tentang makna yang benar, dirinya ataupun keluarganya ataupun kawannya ataupun kaumnya tersandung dalam kesyirikan, mereka tidak peduli. Dianggapnya mereka sudah muwahidin, ahlut tauhid, sementara tidak. Nah, ayo ikhwan. Allah Subhanahu wa taala wal haqq. Kata beliau Syekh bin Baz, Allah Subhanahu wa taala wal haqq. Maka Allah yang maha suci dan maha tinggi wa al haqq. Ini yang maha benar. Walau da'watul haqq walahu, dan bagi Allah dakwah al haqq. Dakwah tauhid. Wa ibadatuhu yal haqq, dan mengibadai Allah adalah kebenaran. Duna kulli ma siwahu Subhanahu wa taala, tanpa seluruh selain apa saja selain Allah. Duna kulli ma siwahu Subhanahu wa taala. Jadi mengibadah Allah adalah hak dengan syarat duna kulli ma siwahu, tanpa selainnya, seluruhnya, apa saja dari hamba Allah, baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu orang soleh, dan ini enggak boleh diibadahi. Bagaimana mengibadahi orang soleh? Memanggil mereka suatu perkara yang itu khusus bagi Allah yang mengijabahi, minta pertolongan, minta syafaat dan semisalnya, itu khusus yang Allah yang memiliki. Diminta kepada selain Allah itu namanya apa? Mengibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Fala istaghasu, ini jelasnya, fala istaghasu illa bihi wa la yundaru illa lahu wa la yatawakkalu illa alaihi wa la yatlabu syifa'u illa minhu wa la yatafu illa bi baitihi al-atiq ila ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Maka fala istaghasu, maka tidak dimintai pertolongan kecuali dengan Allah. Bihi kembali kepada siapa? Allah. Dan tidaklah ada nazar kecuali untuk Allah. Nah, sekarang banyak manusia itu nazar bukan untuk Allah tapi untuk selainnya. Nazar untuk danyang, nazar untuk punden, nazar untuk yang dikubur dan yang semisalnya. Walayutlah busifat, dan tidaklah diminta sifat ini kesembuhan kecuali dari Allah. Karena perkara-perkara ini yang dimaksud adalah perkara yang itu khusus bagi Allah, enggak boleh dipalingkan, enggak boleh diminta kepada selain Allah. Wala yutafu illa bi baiti al-atiq, tidak apa? Wala yutafu tidak apa? Tidak ditawafi kecuali di Baitullah al-atiq. Apa makna atiq? Apa makna atiq? Baiti al-atiq. Nah, ya Ka'bah itu betul-betul al-atiq. Nah, tidak ada tawaf kecuali di Baituhu, di Baitullah al-atiq, yakni di Ka'bah. Lihat nomor satu, tekan kaki nomor satu. Qala bin Bas, ma bidinillahi tawafun illa bil Ka'bah. Namanya apa? Baitullah al-atiq. Ma